بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الآن نسألهم كانوا يقولون هو مع أمريكا وهو كافر الآن أكثر أهل العراق أعطوا أرواحهم وبلادهم لأمريكا ويحبونها ويرحبون بها ويحرصون على بقائها لماذا لا تحكمون عليهم بأنهم كفار على منهجكم لماذا سكتتم عنهم لماذا لا تقولون كلمة الحق فيهم. Sekarang kita bertanya kepada mereka, yaitu para da'i yang buruk. Dahulu mereka mengatakan bahwa negeri-negeri Islam yang mereka cela, mereka kafirkan bersama Amerika, dan negeri tersebut kafir dengan sebab itu. Sekarang mayoritas penduduk Irak, yaitu tatkala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menyampaikan pelajaran ini di waktu itu, sekarang mayoritas penduduk Irak mereka memberikan ruh mereka dan negeri mereka kepada Amerika, mencintai Amerika, menyambutnya dan bersemangat atas keberlangsungan negara Amerika. Namun kenapa kalian tidak menghukumi mayoritas penduduk Irak tersebut bahwa mereka kafir berdasarkan manhaj kalian? Kenapa kalian mendiamkan mereka? Kenapa kalian tidak mengucapkan kalimat kebenaran tentang mereka? Aksaru ahli al-Iraqi ma'a Amerika al-ana. Di sini nampaknya ada salah cetak. Yang benar ma'a Amerika al-ana. Bal ma jalabal jaisal amrikiya illa ar-rawafidu wala kalam alaihim mimma yadullukum annahum lahum raghbatun fi hadhihi al-biladi. Mayoritas penduduk Irak sekarang ini bersama dengan orang-orang Amerika. Bahkan tidaklah mendatangkan pasukan Amerika kecuali orang-orang Syiah Rafidah. Namun tidak ada celaan kepada mereka orang-orang Syiah Rafidah tersebut. Ini diantara yang menunjukkan kepada kalian bahwa mereka, para da'i yang buruk tersebut, memiliki tendensi terhadap negeri-negeri Islam ini. La tanjumu muskilatun illa wajjahu sihamahum sihaman naqdi wal harbi wat takfiri li hadhil biladi. Tidaklah muncul satu problem pun melainkan mereka mengarahkan panah-panah mereka, panah kritikan, peperangan dan pengkafiran kepada negeri-negeri Islam ini. Amma idza jaa ad-dalalu wal bala'u wa muwalatul kuffari wa mu'awanatuhum wal khunu'u lahum wa fathu as-suduri wal biladi lahum fa hadza la yadurru idza kana fi ghairi hadhihi al biladi. Adapun apabila datang kesesatan, musibah, realitas kepada orang-orang kafir, pertolongan kepada orang-orang kafir, ketundukan kepada orang-orang kafir, dibukanya dada-dada dan negeri-negeri untuk orang-orang kafir, maka semua ini tidak memadaratkan apabila terjadi di selain negeri-negeri Islam ini. Ini menurut para da'i yang buruk tersebut. Hadihil biladu ma hadatha fiha mithlu hadihil asyai wa nas'alullaha an yahmiyaha wa yahfadhaha. Negeri-negeri Islam ini tidak muncul padanya semisal perkara-perkara ini. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar melindungi negeri-negeri Islam ini dan menjaganya. Asyahidu intinya adalah annalladhina yuhibbuna ahlal bid'i yakunu 'inda hadzal mubtadi'i hululun wa 'indahu wahdati wujudin wa 'indahu ta'tilus sifati wa 'indahu dalalatun la awwala laha wa la akhira wa huwa imamun muqaddasun 'indahum wa yuwaluna wa yu'aduna 'alayhi. Intinya adalah bahwasanya orang-orang yang mencintai para ahlul bid'ah, pada ahlul bid'ah ini terdapat pemahaman bahwa Allah berada di dalam makhluknya. Padanya terdapat pemahaman bahwa segala sesuatu adalah Allah. Padanya terdapat peniadaan sifat-sifat Allah. Padanya terdapat berbagai macam kesesatan yang tidak memiliki awal maupun akhir. Dan ia adalah imam yang disucikan di sisi mereka. Mereka berloyalitas dan memungsuhi karenanya. Nafsu syai'i, sama saja hadzal manhaju yutabbaqu ala haula'i. manhaj ini diterapkan juga pada mereka ini, yaitu nama-nama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Ibnu Abi Duat, Bishr Al-Marisi, Thumamah Abul Hudail, Hisham Al-Futi. Diterapkan pada mereka manhaj ini, yaitu barang siapa mencintai mereka, menyebut mereka dengan pujian, maka ia termasuk ahlul bid'ah. Laisa bid-darurati annahu ma yukrahu illa haula'i. Bukanlah perkara yang penting bahwa tidaklah dibenci kecuali mereka ini. Nuzara'uhum min ahlil bid'i wad-dalali kadzalika. Yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, diterapkan pula pada mereka manhaj ini, yaitu orang yang memuji mereka maka ia adalah ahlul bid'ah. Fahadihi maqayisu li ahlil bid'i. Maka ini adalah parameter tolak ukur bagi para ahlul bid'ah. Kama anna ar-rijala mimman dhakarahum awwalan Yunus ibn Ubaidin wa Abu Hurairah wa ghairuhum, faman ahabba haula'i fahuwa min ahli sunnati wa man abghadahum fahuwa min ahli al-bid'i. Sebagaimana bahwasanya orang-orang yang disebutkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sebelumnya, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan selain mereka, barang siapa mencintai mereka ini maka ia termasuk di antara ahlus sunnah, dan barang siapa membenci mereka maka ia termasuk di antara ahlul bid'ah. Wa haula'i man ahabbahum fahuwa min ahlil bid'i wa man abghadahum fahuwa min ahli sunnati. Dan mereka ini, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Ibnu Abi Duat, Bishr Al-Marisi, Thumamah, Abul Hudail, barang siapa mencintai mereka maka ia termasuk di antara ahlul bid'ah, dan barang siapa membenci mereka maka ia termasuk di antara ahlus sunnah. Ahlul bid'il mu'asiruna hum maqayisu aydan. Ahlul bid'ah yang ada di zaman ini, mereka juga merupakan tolak ukur. Yumayyazu bihim bainal muhiqqi wal mubtili wasunniyi minal mubtadi'i. Dibedakan dengan mereka antara ahlul haq dan ahlul batil, dan antara seorang sunni dengan ahlul bid'ah. Misalnya Sayyid Qutb, barang siapa mencintai Sayyid Qutb maka ia termasuk di antara ahlul bid'ah. Dan barang siapa membenci Sayyid Qutb, maka insya Allah ia termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Fahuwa fahaulai min ru'usil mu'tazilati. إذا كان الرجل يمدح هؤلاء أو يمدح واحدا منهم أو واحدا من أتباعهم ليس فقط الرؤوس حتى الأتباع يكونون من أهل البدع. Maka mereka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah termasuk di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah. Apabila seseorang memuji mereka ini atau memuji salah seorang dari mereka ini atau memuji salah seorang dari para pengikut mereka, bukan hanya tokoh-tokohnya saja, bahkan para pengikutnya, maka mereka termasuk di antara ahlul bid'ah. Qala wa asya'uhum fahdharhu فإنه صاحب بدعة. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan pengikut mereka, yaitu barang siapa memuji salah seorang dari kalangan pengikut mereka, maka jauhilah ia, karena sesungguhnya ia adalah ahlul bid'ah. Naam, innahu mubtadi'un. Ya, ia adalah ahlul bid'ah. Wa inna sunnata qad hanat alaihi. Wa innal bid'a qad hana alaihi rukubuha. Dan sungguh sunnah telah menjadi ringan baginya, dan sungguh kebid'ahan ringan baginya melakukannya. Ma yaroha syai'an, ma yaroha tu'athiru fil islami, wala tu'athiru fi ashabiha. بل لعله يرى أنها هي الحق. Ia tidak memandang kebid'ahan sebagai sesuatu pun. Ia tidak memandang kebid'ahan berpengaruh terhadap Islam. Tidak pula ia memandang bahwa kebid'ahan berpengaruh bagi para pelakunya. Bahkan bisa jadi ia meyakini bahwa kebid'ahan tersebut merupakan kebenaran. Qauluhu fa innaha ula'i kanu 'ala riddati. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, karena sesungguhnya mereka ini, yaitu orang-orang yang disebutkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, mereka berada di atas kemurtadan. Antum ta'rifuna anna minas salafi man kana yukaffiru haulai wa minhum man la yukaffiru. Kalian mengetahui bahwa di antara salaf ada yang mengkafirkan mereka ini, dan di antara salaf ada yang tidak mengkafirkan mereka ini. Falbarbahariyu yukaffiru haulai. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengkafirkan mereka ini. Ibnu Abi Duat, Bishal Al-Marisi, Thumamah, Abul Hudail, Hisham Al-Futi, wa a'immatus sunnati mithlu Ahmada wa Malikin wa Syafi'i wa ghairihim, ma ahadun minhum illa walahu qawlani fi ahlil bid'i. Dan para a'immah sunnah seperti Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i dan selain mereka, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka melainkan ia memiliki dua pendapat tentang ahlul bid'ah. Yurwa an Ahmada wa yurwa an Malikin, yurwa an Syafi'i, yurwa anhum takfiru ahlil bid'i, wa yurwa anhum adamu at-takfiri. Diriwayatkan dari Ahmad, diriwayatkan dari Malik, diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari mereka pengkafiran ahlul bid'ah. Dan diriwayatkan pula dari mereka bahwa mereka tidak mengkafirkan ahlul bid'ah. Fal imamul barbahari yara kufra hadas sinfi. Maka al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala berpendapat kafirnya golongan ahlul bid'ah ini, yaitu yang beliau sebutkan nama-namanya. Yaqulu watruk hadzal rajul alladhi dzakarahum bi khairin wa man dzakara minhum bi manzilatihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tinggalkanlah orang ini yang menyebut mereka dengan kebaikan dan yang menyebut sebagian mereka dengan kedudukan mereka. Utrukhu huwa nafsuhu alladhi yankuruhum bil khairi. Tinggalkanlah ia yang menyebut mereka, para ahlul bid'ah tersebut dengan kebaikan. Watrukil madhkurina, ya'ni Bishranil Marisiya wa Thumamata bin al-Ashrasi wa Aba Hudzailil wa Aba Hudzail al-Allafa wa ghairahum min ru'usid dalalati. Dan tinggalkanlah nama-nama yang disebutkan tersebut, yaitu Bishr al-Marisi, Thumamah ibn al-Ashras, dan Abul Hudzaif al-Allaf, dan selain mereka dari para tokoh kesesatan. Lianna lahum aqwalun radi'atun jiddan mithlul qawli bi khalqil qur'ani wa ta'ni fis sahabati. Karena mereka memiliki pendapat-pendapat yang sangat buruk, seperti mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk dan celaan kepada para sahabah. Wa Abul Hudzail al-Allaf lahu aqwalun radi'atun jiddan tu'addi ila al-kufri la shakka ma adhkuruha al-ana. dan Abul Hubail Al-Allaf memiliki pendapat-pendapat yang sangat buruk yang menghantarkan kepada kekafiran tanpa ada keraguan, yang aku tidak bisa menyebutkannya sekarang. Ala kulli halin hadhihi qa'idatun yad'uha al-mu'allifu. Bagaimanapun juga, inilah kaidah yang diletakkan oleh mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa mizanun liman yuwali ahlal bid'i wa yamdahuhum. Dan inilah timbangan bagi orang yang berloyalitas kepada para ahlul bid'ah dan memuji mereka. Fa inna hadza la budda an yakuna fi nafsil waqti mu'adiyan li ahli sunnati. Walau lam yu'adihim fahuwa min ahli dhalali. Karena sesungguhnya orang ini yang berloyalitas kepada ahlul bid'ah dan memuji mereka, pasti pada saat yang sama ia memungsuhi ahlu sunnah. Dan seandainya ia tidak memungsuhi ahlu sunnah, ia termasuk di antara orang-orang yang sesat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.